Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita masuk pada kondisi yang kedua, di mana an diitmarkan secara jawaz, yaitu kondisi apa? Jatuh sebenar huruf jar semuanya, jatuh setelah lamun jar. Okay, baik, lamun jar ini lama apa? Ta'liliyah maupun akibah. Itu yang kita ambil kemarin. Apa tapi dari lamun akibah? Nama lainnya an apa? Lam sayrurah tayyib aw lamul ma'al. Tapi dhabitnya bagaimana dhabit ini? Untuk mengetahui itu lamul akibah. Nah, baik. Mabadah nafi dan lima qabla. Dakarah Ibn Hisham usudud. Alladhi yakunu ma ba'daha naqidan li muqtada ma qablaha. Contohnya indakila Allah. Nah, faltaqatahu ala fir'aun li yakunu lahum aduwwan wa hazana. Kenapa kita katakan itu lamul akibah? Nah, karena tidak akan mungkin dan keluarga Fir'aun tersebut mengambil Musa untuk dijadikan sebagai musuh atau sebagai apa? Sebab kesedihan. Tentunya tujuannya untuk bisa menjadi sebab kebahagiaan. Nah, jadilah mulai akibat ketika dikembalikan kepada fi'il na'am alu Fir'aun. Tapi lam di sini juga bisa kita katakan sebagai lam ta'liliyah. Bagaimana itu? Indaknya Abu Umar. Nama bila dikembalikan kepada qudratullah, bahwasanya semuanya itu adalah takdir dari Allah. Allah yang mentakdirkan keluarga Fir'aun nah, mengambil Musa, merawatnya, ta'lilnya. Nah, liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Bagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kita masuk pada lam yang ketiga, au zaidah. Jadi sama saja, apakah an itu jatuh setelah lam ta'lil atau lam akibah ataupun lam zaidah. Dan dhabit dari lam zaidah walillah wahiyal atiyah ba'da fi'lin muta'addin. Lam zaidah yaitu lam yang datang setelah fi'il muta'addi. Fa qawli ta'ala innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Nah, yuridu ini fi'il muta'addi. Dan tidak butuh. Dan untuk apa menasabkan maf'ulnya dengan bantuan huruf jar. Nah, karena itulah tatkala setelah fi'il muta'addi ada lam, nah maka lam itu lam zaidah. i'rabnya mad. Sayyid, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait. Innama kafah makhfufah. Karena adanya ma menjadikan inna tidak beramal. Yuridu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasi liwal jaldin. Allah fa'in syahidnya liyudhhiba. Lam di sini na'am lam zaidah, atau dalam Al-Qur'an kita katakan silah wa taukid. Dan yudhhiba fi'il mudhari' mansubun bin al-mudhari' jawazan ba'da al-lam. Baik. Kemudian berhubungan dengan ahlal bait, alhamdulillah di sini dua kemungkinan, yaitu ahla mengada mudhaf mansub dan huruf nidanya mahdhuf, atau kita katakan mansubun alal ikhtisas lil madhi. Nah, kita tidak menyebutnya sebagai munada, tapi kita katakan ahla mansubun alal ikhtisas lil madhi, ay akhussu ahlal bait. Cuma yang pertama lebih mudah. Naam, kita katakan munada mudhaf mansub. Qala wa nadhiru hadhihi al-ayati qawluhu ta'ala yuridullahu liyubayyana lakum. Ay al-bayan, yaitu yuridullahu al-bayana lakum. Tayyib. Kalau yang awal mau kita ta'wilkan menjadi masdar bagaimana? Jadinya innama yuridullahu yuriba ankum ridza ahlal bait. Ya dari ya. Baik. Jadi takwilnya innama yuridullahu idhhabar ridzi ankum ahlal bait. Ya kan, tidak perlu lagi lam. Kenapa? Karena yuri itu muta'addi. Sebagaimana ayat yang disebutkan di surat An-Nisa ini, yuridullahu liyubayyana lakum ay yuridullahu albayana lakum. Nahu wa umirna linuslima li rabbil alamin ay wa umirna al-islama aw bil islam. Faqauluhu ba'da fi'lin muta'addin ay limaf'ulin kama fil mithalain aw na'am awwalain aw limaf'ulaini lakin nasani bil ba' aw bi nafsihi kama fil ayati tsalitsah. Jadi fi'il muta'addi ini, nah dhabitnya tadi dikatakan yaitu lam yang jatuh setelah apa? Fi'il muta'addi yang masuk pada fi'il mudhari. Nah fi'il muta'addi ini baik itu muta'addi untuk satu maf'ul sebagaimana contoh yang disebutkan Ibn Hisham liyudhiba ankum ar-ridza tayyib atau yuridullahu liyubayyana lakum, tapi bisa juga untuk dua maf'ul, contoh apa? Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Naam. Tayyib. Kan tapi yang kedua butuh naam huruf ba, bantuan ba fil Islam. Wa umirna fil Islam. Maf'ul yang pertama mana ini, Ahmad? Wa umirna fil Islam. Dhamirna, tayyib. Jadi wa umirna al Islam bisa atau dengan bantuan huruf jar wa umirna bil Islam. Tayyib. Qala fal fi'lu fi hadhihi al mawadhi' mansubun bi an mudmaratan walau udhhirat fil kalami la jaza. Nah, ini jelas ya, fa'ila fi'il pada tempat-tempat ini mansub dengan an mudmarah, seandainya dinampakkan dalam kalam maka boleh. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan wa kadza ba'da kai al-jarrah, demikian pula setelah kai al-jarrah. Nah, di sini afani billah kalam Ibnu Hisham dikritisi oleh para pensyarah dan para penta'liq. Dikatakan oleh Suja'i, hakadha fi ba'dil nusakh waswabu isqatuhu lima qaddamahu min annaha tudmaru ba'da kai idmaran naziman. Demikian di sebagian naskah, dan yang benar tidak perlu ada waqadha ba'da kai al-jarah. Kenapa? Karena telah dia sebutkan di depan bahwasanya setelah kai jarah apa? Idmar apa? Ujubannya tidak. Taim setelah kai al-jarah harus nanti sembunyikan ujuban. Taim qala Syanawani qad yuqal at-tashbihu raji'un lima qabla law. Dan tashbih dengan wakadha naam itu kembali kepada naam yang sebelum law fata amal. Cuman ini naam jelas tentunya namanya orang sedang berbicara tentang an mutmarah, ya tentunya ketika mengatakan wakadha ya yang paling dekat. Nah, karena itulah tabir dari Suja'i lebih mudah, khalifillah, tidak ada takaluf bahwasanya naam tidak perlu perkataan wakadha ba'da kai al-jarah di sini. Wa qala al-Alusi qawluhu kadza isyaratun ila annahu ghairu mu'tannin bi. Li'annahu qad qaddama anna idmara an ba'da kai idmarun lazimun kama huwa madhhabul basriyyin. Wa qawlu tashbih fi mutlaqil idmari ya'bahu adh-dhihn as-salim. Tadabbar. Naam. Alusi mengatakan kada, perkataan kada isyarat bahwasanya naam dia tidak memberikan perhatian padanya. Naam tidak naam diperhatikan di sini wa kadza ba'da kai al-jar. Karena dia telah menyebutkan di depan bahwasanya naam setelah kai itu an mutmarah ujuban, dan ini merupakan mazhab basriyyin. Sehingga kalau dikatakan tashbih untuk mutlaqul idmar dalam artian idmar secara keseluruhan baik yang jawazan maupun wujuban, nah maka ini apa? Ini juga enggak bisa diterima. Kenapa? Karena pembicaraan sedang di tengah-tengah pembicaraan idmar an jawazan. Sehingga kesimpulannya ikhwanul fillah, perkataan wa kadza ba'da kai al-jarah ini naam kekeliruan, itu saja. Naam tidak perlu ada perkataan tersebut di sini. Qala rahimahullah walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat 'alaihi al-lamu makrunan bila wajaba idharu an ba'da lam. Sawa'un kanat la nafiyatan kallati fi qawlihi ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah aw za'idatan kallati fi qawlihi ta'ala li alla ya'lama ahlul kitab ay li ya'lama ahlul kitab. Baik, sekarang pembahasan berikutnya, seandainya fi'il yang termasukkan lam tadi ifanifillah kemudian apa digandengkan dengan la. Nah, lam jarrah kemudian setelahnya la, maka wajib untuk dinampakkan annya setelah lam. Baik, sehingga menjadi apa? Li'alla. Qala wa dhalika liyaqa'al faslu bainal mutamatsilain. Alasannya harus dinampakkan an untuk apa? Agar ada pemisah antara dua na'am yang sama, dua perkara yang mutamatsil, wa huma lam wala mula, yaitu lam jarrah dengan lam pada la, sehingga jangan sampai menjadi lala. Li'annahum law qala ji'tu na'am li'annahum law qalu ji'tu li'alla taghdab kana fi dhalika qalaqun fil lafd. Taib, ini na'am li'annahum law qalu ji'tu lala takdab, enggak perlu ada li'allah. Manipulasi ini ditulis dengan penulisan benar. Nah, harusnya ditulis penulisan yang tanpa an. Situ lala tabdo, yaitu antara lam nah, dengan la tidak ada pemisah. Maka kalau demikian tentunya apa akan terjadi kolak, nah, timpang dalam bahasa. Qala al-musarrih li'alla nah, yatawala mithlan wahuma la mukai walamu la min ghairi idgham wa huwa raqiqun fil kalam. Baik. Karena apa? Berurut-urutan antara la dan la, la mukai dan la mulam tanpa ada idgham, maka ini apa? Lemah dalam kalam. Tanbih la yajuzul faslu bainal lam wal fi'l illa bila wa inna masagha dhalika li'anna lam harfu jarrin wa la qad yufsalu biha bainal jari wal majruri fi fasihil kalam nahwu ghadibtu min la syai' min la syai'in wa ji'tu bila zadin wajib idghamun nun fi la nafiatan aw zaidan li taqarrubi makhrajaihima. Tapi bagus zamani fi la, yaitu tidak boleh fasal antara lam dengan fi'il kecuali dengan la. Taib, yaitu lamul kai. Lamul kai tidak boleh dipisahkan dengan fi'ilnya kecuali dengan la. Hanyalah diperbolehkan yang demikian dikarenakan lam na'am harfu jar dan la terkadang apa bisa menjadi pemisah antara apa jar dan majrurnya pada kalam yang fasih, seperti contoh ghadibtu min la syai'in, ghadibtu min syai'in, nah kemudian ada pemisah la, jadi syai'in tetap apa majrur bimin. Kemudian jitu bila zadin, jitu bi zadin la di sini memisah antara ba dan zad. Kemudian wajib untuk mengidghamkan nun pada la nafiyah atau zaidah menjadi li'an la, asalnya menjadi li'alla karena apa? Dekatnya makhraj dari keduanya. Baik. Berarti ini kondisi an wajib dinampakkan apa nikmat tatkala apa? Setelah la mukai nam ada apa? Ada la. Maka harus dinampakkan an untuk memisahkan antara la mukai dengan la nafiyah ataupun la zaidah. Ada pun ayat dari Allah yakuna linnasi 'alallahi hujjah li'alla lam harfu ta'lil an harfu masdar wa nasbin wa istiqbalin kemudian la nafiyah yakuna fi'il mudhari naqis linnas jal majrur muta'alliqan bi mahdhuf khabar yakun 'alallahi jal majrur muta'alliqan bima ta'allaqa bihil awwal. Baik. Hujjah ismiyahun li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ay li'alla yakuna hujjatun linnasi 'alallah. Baik. Kemudian untuk la zaidah, nah namanya zaidah manifilah berarti dia tidak bermakna nafi dan ini yang hendaknya diperhatikan. Nah untuk la yang kategori zaidah manifilah sebagaimana pada contoh li'alla ya'lama ahlul kitab, biasanya yang muncul di benak kita pertama kali langsung apa kita anggap itu la nafiyah, maka maknanya akan apa berubah. Padahal yang diinginkan adalah silah wa taukid, sehingga yang diinginkan maknanya liya'lama ahlul kitab, liya'lama ahlul kitab. Nah, maka irobnya hampir sama. Nah, li'alla lam hakku ta'lil, kemudian nam'an masdariyah nasibah la silah wa taukid, yaitu za'idah. Nah, ya'lam wa'il mansub fi'il mudhari' mansub bi'an wa 'alamatun nasbihi fathah dhahirah. Taqdirnya perhatikan. Naam. A'lamakumullahu bidzalika liya'lama ahlul kitab. Allah beritahu kalian dengan yang demikian itu agar ahlul kitab tahu. Naam. Walau kanatil lam masbuqatan biqaunin madin manfiyyin wajaba itmaruan. Sekarang kebalikannya. Tadi apa wajib dinampakkannya an. Ketika apa? Jatuh nam la sebelum fi'il atau nam setelah la mukai, sama saja. Harus dinampakkan an di situ. Sekarang nam an harus disembunyikan apabila apa? Lam didahului dengan kaun madin manfi. Baik, yang dimaksud dengan kaun madin manfi ai naqis kama huwa mutabadir. Li'anna istimalan naqis akthar. Wa dzikruha fi abwab an-nahwi ashhar. Naam. Fa tawajjaha kalamuhu ilaiha. Wa ta'ayyana hamluhu 'inda adami at-taqyid 'alayha. Jadi kaun maksudnya apa? Kaun madin maksudnya kana, ikhwan fillah. Yaitu kana yang madi dan manfi sifatnya. Maksudnya apa? Kana naqisah. Nah, karena kana penggunaan yang paling banyak adalah apa? Naqisah. Tayib disebutkannya kana dalam bab nahwu, nam lebih masyhur, nam sebagai apa? Kana naqisah. Sehingga nam tatkala musannif rahimahullahu taala menyebutkan bi kaunin madin tanpa ada keterangan naqisah, ya yang muncul pertama kali tetap apa? Itu kana naqisah, karena itu yang pertama kali muncul di benak. Kemudian manfi ay bima aulam. Wala yakunu nafyu bi in wala bila wala bilamma wala bilan. Jadi ada cuma dua saja, ma dan lam. Nasa ala dhalika Abu Hayyan wa qtasara ala dhalika aidan Ibnu Hisyam. Baik. Wa inama imtana nafyu bilan li annaha li nafyil mustaqbal. Berarti bertentangan dengan madhi. Wa kadzalika la fa inna nafya ghairil mustaqbal biha qalil. Demikian pula la, kebanyakannya apa? Untuk nafi mustaqbal, sebab penggunaan untuk selain mustaqbal sedikit. Wa amma lamma fa innaha wa in kanat tanfil madhi lakin yattasilu nafyuha bil hal. Adapun lama, walaupun dia untuk menafikan madhi, tapi apa? Masih bersambung penafian itu dengan waktu sekarang, ya Hanifillah. Baik. Lama dahabtu, aku belum pergi. Berarti sekarang, sekarang dinafikan pergi atau tidak? Masih dinafikan, ya kan? Lama akaltu. Nah, baik. Aku belum makan. Baik. Atau lama akul kalau ini dalam bentuk fi'il mudhari. Baik. Lama akul. Ini asal. Baik. Wa ma lama fa inna wa in kana tanfil madhi lakin yattasilu nafyuha bil hal. Ya, bersambung penafiannya sampai waktu hal. Bi khilafi lam wa amma in fal khilafu fiha masyhur. Naam. Faham laha kathirun minan nuhati ala ma wa lam. Ya, in terjadi khilaf. Kebanyakan para ulama nahwu membawa seperti ma dan lam. Wastadalu bi qiraati ghairil kisai wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Wa in kana makruhum. Dengan apa? Dengan dhamma. Faja'alu na'am in nafiyatan walam na'am walam fi litazula lamul juhud. Baik. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Wa rada alaihi ibn Hisham fi dhumni faqala rahimahullah wa za'ama katirun minan nasi fi qawlihi ta'ala wa in kana makruhum litazula minhul jibal fi qira'ati ghairil kisai bi kasril lam. Naam. Al-ula wa fathu tsaniyah. Annaha lamul anna lamul juhud wa fihi nadar li anna an-nafi ala hadha. Naam. Ghairu ma wa lam. Wal ikhtilafi fa'ilai kana wa tazul. Walladhi yadhhar li annaha lam kai, nah, bukan lamul juhud. Wa anna in syartiyah wa in kana ay wa indallahi jazaa'u makrihim. Nah, wa huwa makrun adzamu minhu wa in kana makruhum li syiddatihi. Na'am. Mu'addan li ajli zawalil umuril idhamil musyabbiha fi idhamiha bil jibal. Kama taqulu ana asya'u min fulan wa in kana mu'addan lin nawazil. Sayyid, anda pahami ini dulu alhamdulillah. Naam, tentang apa lam yang wajib apa itmar. Sayyid, sawa'un kana al-madhi fil lamdi wal makna nahu wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim aw fil makna faqad ka qawlihi lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kenapa kok dikatakan pada yang kedua ini makna saja? Karena fi'ilnya apa? Fi'ilnya mudhari, tapi maknanya madhi dengan sebab apa? Kalau kita katakan maknanya madhi karena kemasukan lam. Baik. Wa tusamma hadhihi lam lamul juhud, dan dinamakan lam ini lamul juhud. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.